Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. إخواني في الدين رحمكم الله. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Dan kita telah masuk pada pembahasan tentang nikah, kitabun nikah. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kitabun nikah pada hadis yang ke-298 menurut cetakan ini. Hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر. Dari sahabat Anas bin Malik رضي الله عنه bahwa beberapa orang dari sahabat Nabi صلى الله عليه وسلم bertanya kepada para istri beliau صلى الله عليه وسلم radhiyallahu anhunna an amalihi fis sir, bertanya tentang amal Nabi sallallahu alaihi wasallam saat tidak terlihat orang. Faqala ba'dhum, maka sebagian mereka mengatakan, kalau begitu la atazawwajun nisa, saya tidak akan menikah dengan wanita. Qala ba'dhum la akulul lahm, sebagian mengatakan saya tidak akan makan daging. Qala ba'dhum la anamu ala firasy, sebagian juga mengatakan saya tidak akan tidur di atas kasur. Fa balagha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzalik, maka hal itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahamidallahu wa athna alaih, maka Nabi SAW memuji Allah dan menyanjungnya. Yani beliau memberikan suatu mau'idhah, nasihat kepada para sahabat. Waqal, dan beliau katakan, mabalu aqwamin qalu kada wa kada, mengapa ada orang-orang mengatakan demikian dan demikian. Walakinni usalli wa anam, tapi saya sendiri sholat dan juga tidur. Wa asumu wa uftir, saya puasa dan tidak puasa. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikah dengan wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukanlah dia dari golonganku. Ya. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Sebagaimana kita tahu, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat tahu tentang beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya. Beliau menyampaikan bahwa dalam hadis ini bahwa ada orang-orang dari sahabat-sahabat Nabi, beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para istri Nabi. Apa pertanyaan mereka? pertanyaan mereka adalah tentang perbuatan Nabi saat tidak terlihat orang. An amalihi fisir. Artinya bahwa amalan apa, ya, ibadah apa yang dilakukan Nabi SAW saat tidak terlihat orang. Ya, kalau seperti sholat lima waktu, orang-orang tahu. Seperti berjihad fisabilillah, orang-orang tahu. Begitu juga amal-amal yang lain yang di hadapan masyarakat, ya, orang-orang pada memahami. Namun yang ditanyakan mereka kalau sedang di rumah, ya, tidak terlihat oleh masyarakat, yang tahu mungkin hanya keluarga beliau saja, sesungguhnya ibadah apa yang dilakukan Nabi? Nah, itu yang ditanyakan. Setelah dijawab oleh para istri Nabi tentang yang dilakukan Rasulullah, mereka menilai bahwa amal Nabi ya biasa saja. Bukan sesuatu yang lebih dari umumnya, ya. Nah, ini yang disebut dalam hadis ka'annahum taqalluha. Seolah-olah mereka menganggap kok amal Nabi biasa saja. Nah, ini kita merenung sejenak di sini, ya. Itu penilaian sahabat-sahabat tadi. Padahal kalau kita menilai amal Nabi luar biasa, ya kan? Ya, karena itu menunjukkan kurangnya amal kita, ya. Kita melihat Nabi puasanya, melihat Nabi sholatnya, bagi kita sudah luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Tapi para sahabat menilai seperti itu. Biasa saja. Ya. Nah, ini kenapa terjadi perbedaan penilaian seperti ini antara kita dengan mereka? Karena para sahabat itu sangat-sangat semangat, ya, dalam beramal soleh. Nanti kita akan dapati sampai di antara mereka, ya, ingin mengebiri dirinya. Selama ini kan yang dikebiri apa? Hewan, ya kan? Mereka itu sampai mau mengebiri diri mereka sendiri. Kalau itu boleh. Demi apa? Demi khusus hidupnya untuk ibadah. Ya. Nah, dan ini yang disebutkan di sini juga. Ingin tidak menikah dan seterusnya. Ingin sepanjang malam sholat dan seterusnya. Artinya, semangat para sahabat untuk ibadah itu sudah betul-betul luar biasa. Karena menilai dirinya kurang berarti, ya kan? Sehingga ingin memaksimalkan apa yang mereka punya dari kemampuan waktu untuk ibadah. Ya, dan itu betul-betul dipraktekkan oleh mereka, yakni kesungguh-sungguhan itu. Sampai sebagian wanita mengeluhkan dengan bahasa yang sindiran, ya kan? Ketika ditanya oleh Nabi, sahabat yang lain, ya, yang akhirnya sampai kepada Nabi. Ya, seorang wanita ditanya tentang suaminya dengan bahasa, ya, fulan sudah tidak butuh lagi kepada wanita. Ya, ini seolah-olah pujian. Walaupun tersirat di situ artinya berarti istrinya enggak kebagian apa-apa, kan begitu. Walhasil ini semua menunjukkan semangat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga mereka menilai amal Nabi yang seperti itu kok biasa saja. Nah, di situ mereka tentu berhusnudzan kepada Nabi. Kenapa demikian? Ya, karena Nabi sudah punya kesibukan dalam mengurus umat, dan Nabi sudah terjamin, ya kan? Liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allah akan mengampuni apa yang telah lalu dari dosa dan apa yang akan datang. Ya, dan padahal dosa Nabi juga apa? Jadi Nabi SAW sudah sekian banyak dia kesibukan, dia keutamaan, sehingga wajar saja kalau amal beliau seperti itu. Maka sahabat yang bertanya tadi menilai diri mereka. Kalau begitu kita yang tidak punya keistimewaan seperti Nabi, berarti kita harus ibadah lebih lagi. Nah, ini sinilah kemudian mereka mengatakan, ya ada yang mengatakan la atazawwajun nisa. Kalau begitu saya tidak akan menikah. Ya. Tidak akan menikah. Demi apa? Ya demi untuk khusus ibadah. Ya. Yang satu lagi mengatakan la akulu lahm. Saya tidak akan makan daging. Jadi demi untuk lebih zuhud, ya kan? Enggak mau makan daging. Padahal kalau di sana kan daging itu makanan pokok, ya kan? Ya, dulu apa makannya mereka? Ya, selain kurma yang seperti itu, ya daging itu menjadi harian mereka, ibaratnya begitu, makanan pokok. Ya, selalu makan daging. Nah, ini enggak mau makan daging, ah terus makannya apa? Kurma saja dan beberapa makanan ringan yang lain. Begitu. Nah, ini kan sebagai bentuk apa? Niatan-niatan baik mereka demi untuk lebih zuhud, lebih fokus dalam ibadah. Sebagian lagi mengatakan la anamu ala firasy. Saya tidak akan tidur di atas kasur. Ya. Ini juga ya zuhud dengan dunia. Juga dengan seperti itu mungkin tidur tidak nyenyak, gampang bangun. Ya, sholat dan seterusnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan usolli wala anam. Nah, ini cocok dengan ini. Sehingga dia akan sholat sepanjang malam dan tidak akan tidur. Ya, sepanjang malam mau sholat, tahajud, tidak akan tidur. Di riwayat yang lain juga disebutkan, sebagian mengatakan asumu wala uftir. Saya akan puasa terus, yakni tiap hari puasa. Dan tidak akan tidak puasa. Jadi selalu tiap hari puasa sepanjang tahun, ya, ya kecuali kalau Idul Fitr, Idul Adha yang memang haram dilakukan puasa. Artinya, maksudnya ya tiap hari terkecuali yang semacam itu. Nah, ini niatan-niatan baik mereka, semangat mereka para sahabat. Namun tidak setiap niatan yang baik amalannya akan menjadi baik pula. Terkecuali kalau niatan baik itu dilakukan dengan amalan yang sesuai sunnah Nabi, baru menjadi baik. Karena itu di sini setelah berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberikan nasihat kepada mereka. Dimulai dengan hamidallah wa athna alaih, Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala dalam mukaddimah nasihatnya, lalu beliau mengatakan ma balu aqwamin qalu kada wa kada. Kenapa ada orang-orang mengatakan demikian dan demikian? Ya, pernyataan-pernyataan tadi, kenapa begitu? Walakinni, tapi kalau saya, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usolli wa anam. Saya juga salat, ya juga tidur. Dalam riwayat yang lain dijelaskan inni akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa. Yes. Nah, ini sekedar berita dari Nabi bahwa beliau itu sebagai panutan, ya kan? Orang yang kondisinya seperti itu, namun dalam ibadah tidak dilakukan oleh beliau seperti yang diniatkan orang-orang tadi. Justru beliau katakan walakinni, tapi aku, namun demikian, begitu ya. Usolli wa anam. Ya, salat ya tidur. Artinya dalam semalam itu ya ada waktunya untuk salat dan ada waktunya untuk tidur. Ya. di suatu waktu yang lain Nabi menasihatkan sahabat, ya, inna li jasadika alaika haq. Jasadmu itu punya hak. Wa li ainika alaika haq. Mata kamu juga punya hak. Ya, wa li ahlika alaika haq. Keluargamu juga punya hak. Wa'ati kulladhi haqqin haqqah. Berikan orang yang punya hak, haknya. Berikan fisikmu yang punya hak, haknya. Mata itu juga punya hak untuk ditidurkan, diistirahatkan. Ya. Nah, ini Nabi menasihati dan beliau mencontohkan bahwa beliau sendiri, ya, membagi malam itu menjadi bagian, sebagiannya untuk sholat, ya sebagiannya untuk tidur juga. Ya. Begitu pula hari-harinya, asum wa uftir, saya juga puasa, saya juga tidak puasa. Tidak tiap hari puasa. Ada puasanya, ada tidaknya. Li jasadika alaika haq, kata Nabi. Jasadmu itu, fisikmu itu juga punya hak atas dirimu. Jangan diforsir sampai apa? Ditekan, ya. Sampai melebihi kekuatan, ya. Bebannya melebihi kekuatan, jangan. Ya. Makanya paling polnya ya kalau orang masih mampu sehari puasa sehari tidak. Dan itu yang disebut puasa Dawud, paling utamanya puasa, ya, dari puasa-puasa sunnah yang mutlak. Nah, kemudian Nabi katakan wa tazawwajun nisa, saya juga menikah. Menikah dengan para wanita. Jadi ini kehidupan normalnya manusia. Dan mereka, para istri juga punya hak. Tidak kemudian diterlantarkan haknya. Maka beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Ya. Nah, di sini kaitan hadis ini dengan bab kita terutama pada bab ini pernikahan, ya kan? Kita kan kebetulan di sini memang hadis ini dikaitkan dengan bab pernikahan. Jadi kalau begitu nikah itu merupakan sunnah Nabi yang beliau lakukan dan para nabi sebelumnya juga lakukan. Bukan sunnah Nabi Muhammad saja, bahkan para anbiya. Ya, para nabi sebelum beliau juga. Mereka juga menikah. Sehingga kalau ada orang yang tidak mau menikah, ya, sementara dia punya kemampuan untuk menikah, tidak ada alasan untuk apa menghindar dari pernikahan, ya dia harus menikah. Jadi seperti yang disebutkan kemarin atau pertemuan sebelumnya, pada dasarnya justru nikah itu hukumnya wajib. Pada dasarnya hukumnya wajib. Sehingga kalau tidak menikah, di situ muncul pertanyaan, kenapa tidak? Nah, kalau muncul alasan yang syar'i, karena demikian-demikian, memang secara syariat bisa diterima, ya berarti dia ada uzur tidak menikah. Dalam arti ada alasan yang bisa diterima sehingga tidak berdosa. Tapi kalau muncul alasan gini dan begini, yang itu tidak sesuai dengan syariat, tidak diterima dalam tinjauan syariat, ya dia dengan tidak menikah justru bisa dosa. Ya. Nah, jadi demikian yang dipahami dari hadis ini. Dan pada hari setelahnya, sekaligus kita baca karena sangat terkait dengan ini. Diriwayatkan pada hadis yang ke-298 dari Sa'ad bin Abi Waqqas an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsman bin Mad'un at-tabattul walau adina lahu lahtasaina. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, Rasulullah SAW menolak Utsman bin Mad'un untuk melakukan tabattul, yaitu melajang. Ya. Walau adinalah, andai Nabi mengizinkan kepada Utsman bin Mad'un, lahtasaina, kami akan mengebiri kami, diri-diri kami. Nah, lihatlah bagaimana para sahabat ya, dari sisi tadi, ya, semangat untuk ibadah. Ya. Semangat untuk ibadah. Bukan mereka itu orang yang putus harapan dari kehidupan dunia, sehingga daripada di dunia juga nganggur, mau ngapain, mendingan ibadah. Bukan begitu. Ya. Mereka orang-orang yang sebagaimana wajarnya manusia. Walaupun alam mereka seperti itu ya, kering keruntang, nyatanya mereka juga punya kebun, ya, punya ternak. Mereka juga bisa pergi ke negara-negara yang lain untuk berdagang. Artinya kehidupan normal. Ya, bukan orang yang putus asa dari kehidupan, bukan. Dari mereka juga ada orang-orang yang kaya. Ya. Jadi mereka berkeinginan untuk tabattul seperti Utsman bin Mad'un di sini izin untuk tabattul. Ya. Ini memang betul-betul keinginan untuk ibadah. Keinginan untuk lebih fokus dalam ibadah. Namun Nabi SAW tidak mengizinkan. Nabi menolak. Nah, tidak sesuai dengan sunnah para anbiya. Para anbiya yang tadi disebut oleh Nabi bahwa diri beliau orang yang paling bertakwa. Namun demikian beliau tetap menjalani pernikahan. Para anbiya sebelumnya orang yang paling bertakwa, beriman di umat mereka. Ya, di umat mereka masing-masing. Mereka tetap juga menikah. Ya. Tidak ada dari mereka yang melakukan tabattul, melajang. Tidak. Nah, di sini dikatakan dalam riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas ini, andai Nabi mengizinkan ketika itu, mengizinkan Utsman bin Mad'un untuk melajang, kami akan mengebiri. Jadi ini rupanya, ya, ibaratnya mereka itu seperti menunggu ini gimana, Utsman diizinkan enggak ini? Ini kaitannya bukan Utsman saja kalau begitu. Ternyata para sahabat yang lain juga menanti-nanti apa ini? Apa tanggapan Nabi? Ternyata Nabi menolak. Andai boleh kami, bukan Utsman, tapi Sa'ad mengatakan, lahtasaina, kami akan mengebiri. Ya. Nah, ini sekali lagi luar biasa ya semangat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan di sisi lain, jadi Islam betul-betul menganjurkan pernikahan. Islam betul-betul menganjurkan pernikahan. Ya, dan seperti yang kita telah jelaskan pada kesempatan yang sebelumnya bahwa banyak sekali hikmah daripada pernikahan itu. Hikmah terkait dengan keagamaan seseorang, ketakwaan dia, maupun hikmah sebagai umat Nabi Muhammad SAW, hikmah dalam suatu masyarakat. Jadi banyak sekali hikmahnya. Tidak mungkin ya Islam mensyariatkan ini demi hal yang sifatnya duniawi saja. Tidak. Tapi jelas Islam mensyariatkan ini karena maslahat duniawi dan ukhrawi. Masyarakat dan pribadi. Ya, maslahat yang begitu banyak. Makanya ya keinginan-keinginan baik para sahabat dalam arti baik di sini semangat untuk ibadah semuanya ditolak oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan kita ketahui bersama bahwa tabattul melajang ya atau di istilah lain itu rohbaniyah ya. Karena ini dikenal di mereka orang-orang Nasrani, orang-orang tertentu dari pendeta-pendeta mereka. Ya, memang apa tidak menikah. Ya, maunya sih lebih khusus dalam ibadah. Namun ya bagaimanapun itu kan juga menyalahi fitrah manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia dengan fitrah manusiawi kita. Allah katakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin. Telah dihiaskan pada manusia cinta kepada syahwat, ya, baik wanita maupun al-banin, anak-anak. Ya. Jadi manusiawi dan fitrah, kodrat manusia cenderung kepada lain jenisnya. Sehingga kalau itu dikekang tanpa ada jalan keluar yaitu pernikahan, ya itu justru akan berakibat buruk, ya. Justru akan berakibat buruk, ya. Namanya cerita, banyak cerita, ya kan, tentang mereka yang menahan dari pernikahan, ya, menyalahi fitrah, akhirnya justru malah melakukan yang tidak benar, jalan yang tidak benar. Nah, Allah Azza wa Jal mengatakan bahkan dalam ayat, ya, warahbaniyah ibtada'uha dalam surat Al-Hadid. Warahbaniyah dan rohbaniyah, maksudnya ini, tidak menikah, ya, mau jadi rahib, ahli ibadah saja, gak mau menikah. Allah katakan ibtada'uha, mereka itu membuat-buat itu. Jadi tidak ada dalam ajaran Nabi Isa seperti itu, tidak. Nabi Isa gak mengajarkan begitu. Ya, tidak. Terus dari mana? Yaitu kata Allah, ibtada'uha, mereka membuat-buat ajaran itu. Nah, dalam Islam ditegaskan tidak ada yang seperti ini. Yang niat mau melajang, tidak boleh. Yang niat bahkan tadi mau mengebiri, ya jelas tidak boleh. Sampai seperti itu, ya kan? Niatnya tadi walaupun maksudnya baik, tetap tidak diperkenankan. Ya. Nah, jadi ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, dan sisi yang lain yang bisa kita ambil sebagai pelajaran buat kita semua, bahwa syariat ini samahatu hadis syariah wa yusriya, syariat yang punya kemudahan-kemudahan dan sesuai dengan fitrah, ya, tidak ke arah yang menyepelekan, tidak pula yang berlebihan, tidak bab pergaulan lawan jenis dibiarkan bebas, tidak, karena itu juga mungkar, tapi juga tidak kemudian dibatasi dalam arti sampai pada tingkatan tidak boleh menikah juga tidak, tapi dibolehkan menikah, ya. Nah, ini jalan yang terbaik, ya, ini kemudahan Islam. Kemudian dalam hadis Nabi tadi juga ada ancaman keras, ya, bagi orang yang tidak menyukai sunnah Nabi, walaupun hadis ini terkait dengan beberapa komentar sahabat itu, namun tentunya berlaku umum. Man rogiba an sunnati, siapa yang tidak suka dengan sunnahku. Nah, ini mencakup ya semua sunnah Nabi, bukan hanya dalam bab pernikahan ini saja, namun dalam bab-bab yang lain juga sama. Yang tidak suka dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bukan dari golongan beliau. Kata-kata laisa minni, bukan dari golonganku, ini ancaman besar, ya. Sehingga orang yang seperti itu terancam dengan paling tidaknya itu dosa besar, ya, bisa lebih daripada itu, ya, ini sangat menakutkan, ya. Nah, itu beberapa pelajaran yang bisa kita petik, dan ada hadis Nabi juga yang mengatakan, ya, halakal mutanatti'un, binasa orang-orang yang berlebih-lebihan, ya. Jadi mungkin ya apa ya, awalnya semangatnya begitu. Tapi berikutnya ya bisa jadi apa? Bisa jadi apa? Kebinasaan bagi dia. Ya, ini ada sahabat juga yang ya di awal dulu ketika masa muda semangatnya luar biasa kan dalam berpuasa dan lain-lain, sampai tiap hari puasa Nabi menasihatkan untuk sebulan 3 kali terus, sampai ya akhirnya sehari puasa sehari tidak, itu maksimal sudah, tidak ada yang lebih afdol daripada itu kata Nabi. Ya sudah, akhirnya dia lakukan itu yang paling puncak dia lakukan. Tapi di kemudian hari saat beliau ini sudah usia tua, baru merasakan ya betul ternyata berat. Ya, ternyata berat. Berandai-andai ya apa? Seandainya dulu mengikuti petunjuk Nabi. Namun beliau sudah kadung sepakat dengan Nabi seperti itu, enggak mau meninggalkan. Nah, ini semangatnya juga walaupun secara hukum boleh ya, sunnah tetap. Tapi beliau enggak mau meninggalkan sesuatu yang sudah kadung diomongkan dengan Nabi ketika itu. Sehingga sekalipun sudah sepuh, ya tetap puasanya ya tiap 2 hari sekali, ya walaupun berat. Nah, ini pelajaran, ini masih bab yang boleh ya. Bagaimana dengan sesuatu yang tidak boleh? Kalau dia paksakan dirinya ya, untuk melakukan itu, ya mesti akibatnya halak, binasa nanti, ya kerusakan, keburukan, ya. Yang akan timbul darinya. Jadi Allah turunkan syariat ini sudah pas bagi manusia sudah. Jangan dilebih-lebihkan ya bagi yang semangat. Jangan pula dikurang-kurangi ya, semuanya enggak boleh. Yang tepat ya sesuai dengan yang ada. Ya, tidak berlebihan, tidak menyepelekan. Demikian yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Allah Ta'ala alam bisawab.